بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syar'al umur muddathatuha wa kulla muddathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Tuhan abadina azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari beberapa dalil dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim terkait dengan al-muhafadzah 'alal amal. Berusaha untuk menjaga amal yang telah dilakukan. Ada beberapa ayat yang masih belum kita pelajari dan insyaallah ayat ini akan kita pelajari pada pertemuan malam hari ini. Barakallahu. Nah, dalil berikutnya ialah surat An-Nahl ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu kallati naqabat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa." Janganlah kalian seperti seorang wanita yang menguraikan ikatan benangnya setelah sebelumnya kuat menjadi tercerai-berai. Ayat ini ikhwana bittina a'uzakumullah menggambarkan permisalan orang yang melanggar perjanjian atau kesepakatan. Melanggar perjanjian atau kesepakatan itu dilarang, haram. Diumpamakan seperti seorang wanita yang mengikat sesuatu dengan benang, dengan ikatan yang kuat. Kemudian dia melepaskan kembali ikatan-ikatan itu sehingga menjadi apa ini? Bercerai-berai, tidak kuat. Ayat ini kemudian ditampilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah untuk pendalilan syariat al-muhafadatu al-a'mal, menjaga amalan yang telah diamalkan. Keterkaitannya ialah amalan yang telah kita amalkan dari amalan-amalan yang sholih itu hendaknya tetap kita pertahankan sampai kuat, sampai kokoh. Jangan kemudian ditinggalkan. Nah, kemudian diumpamakan seperti apa yang disampaikan tadi. Walaupun asal dari ayat ini terkait dengan apa ini? Orang yang melanggar perjanjian atau kesepakatan. Tapi bisa juga dipakai untuk orang yang tidak menjaga amalan yang telah dia lakukan. Sudah kuat-kuat dilepas kembali katanya. Amalannya sudah enak-enak dilaksanakan, ditinggalkan. Itu termasuk tindakan yang tercela. Berarti sebaliknya, ayat ini ada perintah untuk menjaga amalan agar tetap terjaga dan kokoh. Kemudian dalil berikutnya, surat Al-Hujurat ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Ayat ini ikhwan fillah a'azzakumullah digunakan dalil untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Al-yakin dalam ayat ini ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir yang muktabar ial al-maut, kematian. Kenapa kematian disebut dengan al-yakin? Karena kematian itu datangnya pasti dan meyakinkan. Tidak ada perubahan-perubahan sedikit pun. Kalau sudah waktunya datang, ya langsung datang dan terjadi. Tidak bisa diundur atau dimajukan walaupun sesaat. Nah, jadi kedatangannya apa ini? Sangat meyakinkan. Tidak ada yang ragu. Dan tidak ada apa ini? Perubahan sama sekali. Ayat ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, digunakan dalil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah untuk menjaga amalan yang telah kita lakukan sampai mati. Apa yang telah kita jalankan dari amal sholih, hendaknya berusaha dijaga, berusaha terus untuk diamalkan sampai kita meninggal dunia. Jangan cuma awal-awalnya saja yang semangat, di tengah jalan agak malas, di akhir hidupnya ma'assalama, selamat tinggal semua amalah, ya. Wal'iyadu billah. Kemudian ayat ini juga digunakan dalil oleh para ulama untuk membantah keyakinan sesat kaum sufiyah. Mereka berkeyakinan bahwa ibadah itu tidak harus sampai mati. Tapi ibadah itu dilakukan sampai kita mendapatkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar sudah kenal baik sama kita. Nah, sudah tingkat makrifat, tingkat hakikat. Kalau kita ibadah belum sampai tingkat ma'rifat, belum sampai tingkat hakikat, sampai mati, ya sudah, gimana lagi? Tapi kalau dalam usia muda sudah sampai tingkat ma'rifat dan hakikat, maka sudah tidak beribadah lagi. Dan yakin Allah kenal baik sama kita, dan yakin kita mengenal Allah SWT, sehingga apapun yang kita lakukan sudah tidak apa-apa, bebas. Sehingga jangan heran kalau sebagian dari kaum sufiah itu sudah gak sholat lagi, gak puasa lagi, gak zakat lagi. Alasannya kenapa? Sudah mencapai finish sebelum mati. Sudah mencapai keyakinan, ma'rifat dan hakikat. Nah ini salah. Salahnya sebelah mana? Salahnya yang pertama, al-yakin di sini ialah maknanya al-maut, kematian. Dari sisi tafsir, mereka tidak punya salafnya. Yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tetap menjalankan syariat yang beliau ajarkan sampai beliau meninggal dunia. Bahkan sebelum meninggal beliau mengingatkan kepada umatnya, as-shalah, as-shalah, ya. Tetap jagalah salat. Jagalah salat. Jika kita menganggap bahwa Rasulullah belum mencapai tingkat ma'rifat dan hakikat seperti yang dikatakan oleh kaum sufia, maka berarti menuduh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan ibadah itu masih belum mendapatkan keyakinan penuh. Levelnya di bawah wali-walinya orang-orang sufi. Kalau memang seperti ini, maka sungguh sangat berbahaya. Kalau sampai ada yang merasa paling bertakwa dan lebih bertakwa daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu adalah ajhalul juhala. Orang bodoh yang paling bodoh. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, ana atqakum billah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian semua. Jadi kalau sampai ada yang lebih bertakwa dari Nabi SAW, maka jelas orang itu adalah ajhalul juhala. Di samping ujub juga tidak sesuai dengan banyak dalil, baik dari Al-Quranul Karim maupun dari As-Sunnah As-Sahihah. Wal khulasah, kesimpulan dari ini semua, bahwa yang dimaksud al-muhafadatu al-a'mal ialah berusaha agar amalan solih yang telah kita lakukan terus kita lakukan sampai mati. Dengan harapan kematian kita kematian yang husnul khatimah. Nas'alullah husnul khatimah. Naam. Amin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa ammal ahadits. Adapun dalil dari hadis-hadis tentang bab ini. Fa minha haditsu Aisyah. Di antaranya ialah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa kana habbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang terus dijalankan oleh pemeluknya. Waqad sabaqa fil babi qablahu, dan penjelasan hadis itu sudah lewat dalam bab sebelumnya. Nah. Jadi dalam bab sebelumnya disebutkan riwayat itu menunjukkan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah dilakukan apa ini secara terus menerus walaupun sedikit. Wa in qalla. Dan itu yang dimaukan dengan al-muhafadatu al-a'mah. Jadi kalau kita misalkan sudah mengamalkan sholat sunnah rawatib, ya maka amalan semacam itu terus dijaga. Sholat sunnah rawatibnya terus dijaga. Nah, atau kalau sudah biasa ikut majelis taklim, kajian-kajian ilmiah seperti ini, dijaga. Jangan kemudian apa ini? Futur. Futur itu ya malas. Sudah tahu jadwalnya? Dalam kondisi semangat atau tidak berangkat? Itu namanya usaha untuk menjaga amal sholih yang telah dilakukan. Al-muhafadatu alal. Jangan cuma semangatnya di muka saja. Di belakang sudah tidak semangat. Itu semuanya amal sholih. Tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tapi semua amal sholih. Yang sudah kita amalkan, hendaknya kita jaga. Itulah sebabnya. Dalam bab sebelumnya kita diminta untuk apa ini? Sederhana dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, tidak berlebih-lebihan. Kenapa? Karena menjaga amal sholih itu susah. Nah, kalau sudah berlebihan, sudah melampaui batas kemampuan kita, kita susah untuk menjaganya seperti itu terus. Karena kondisi fisik kita semakin lama itu semakin melemah. Kondisi kesibukan kita mungkin tambah lama tambah sibuk. Masa-masa muda masih banyak waktu luang, masih mampu untuk melakukan amalan yang banyak. Tapi kalau sudah agak tua, tambah tua, enggak kuat. Fisiknya enggak sebagaimana masa muda dulu. Jangan sampai kita berkata seperti yang banyak dicontohkan dalam bahasa Arab. Laita syabab a'id. Duhai, masa muda itu kembali. Ya. Sudah. Dia cuma bisa ngomong duhai, duhai saja. Andai-andai saja. Nah, sudah capek, sudah enggak mampu lagi perbuat sebanyak itu. Nah, sehingga dalam riwayat ini ada tambahannya. Wa in qalla, sekalipun sedikit dijaga. Itu lebih baik daripada banyak cuma sekali saja habis itu enggak lagi. Nah, qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man nama an hisbihi min al-lail aw an shay'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajr wa salati dhuhri kutiba lahu kannama qara'ahu min al-lail. Rawahu Muslim. Barang siapa yang tertidur sehingga tidak sempat melakukan kebiasaannya di malam hari, atau tidak sempat melakukan sesuatu yang biasa dia lakukan, kemudian dia membacanya antara sholat subuh dan sholat duhur, maka ditulis baginya seperti membacanya di malam hari. Riwayat Imam Muslim. Dalam hal ini, ikhwan fillah na'udzubillah, kalau kita kaitkan dengan bab al-muhafadzatu 'alal a'mal, yang menunjukkan betapa cerdiknya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis ini menggambarkan orang kalau tidak sempat melakukan kebiasaannya di malam hari karena tertidur, maka bisa dilakukan antara sholat subuh dan sholat duhur. Maka nilainya sama ketika dia melakukannya di malam hari yang menjadi kebiasaan. Dari sisi mana hadis ini berkaitan dengan bab menjaga amal? Nah, disinilah kecerdikan Al-Imam An-Nawawi rahimahutaala. Hadis ini menjelaskan bahwa di antara usaha untuk menjaga agar tetap melakukan amalan ialah ketika dapat uzur dia pun melakukan kebiasaan itu di kesempatan yang lain. Sebagai usaha untuk apa ini? Tetap menjaga kebiasaan. Dalam ayat hadis ini disebutkan anfisbi. Ya, kebiasaan di sini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang berupa sholat sunnah atau baca Quran atau yang lain. Biasanya orang itu membaca Quran, sholat sunnah di malam hari. Kebiasaan yang baik. Tapi dia tertidur 14 sampai subuh. Maka ketika dia mengamalkannya selesai sholat subuh sampai duhur, itu waktunya, bukan terus dilakukan, tapi waktunya dilakukan antara sholat subuh sampai apa ini? Sampai sholat duhur, maka dianggap seperti melakukan di malam hari seperti kebiasaan. Jadi usaha orang ini mengganti kebiasaannya tadi yang tidak mampu dilakukan karena ada uzur. Tidak kemudian, ah sudah, nasi sudah jadi bubur, sudah bablas tidur, ya sudah, nanti malam lagi. Tidak seperti itu. Tapi dia berusaha untuk mengamalkannya di waktu yang lain. Supaya yang lewat itu masih tetap apa ini? Didapatkan. Itu namanya usaha untuk apa ini? Menjaga agar tetap bisa melakukan amal soleh yang biasa dilakukan. Ini contohnya banyak. Di samping ayat hadis ini juga riwayat-riwayat yang lain dengan istilah mengqadha sholat sunnah. Misalkan kita biasa sholat rawatib ba'da duhur, tapi kemudian ada tamu, ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga habis sholat duhur langsung nemui tamu atau langsung dinas. Misalkan ya, ada tugas yang tidak seperti biasanya. Akhirnya kita yang biasanya sholat rawatib ba'da duhur gak bisa melakukannya. Nah, orang yang punya semangat al-muhafadzatu 'alal a'mal tidak kemudian mengatakan, sudah gampang, besok aja ada duhur lagi, ada rawatib lagi. Enggak seperti itu. Tapi dia melakukannya setelah sholat asar. Dengan niat apa ini? Mengqadha ba'da duhur tadi. Supaya kebiasaannya tetap apa ini? Terjaga. Namanya usaha apa ini? Al-muhafadzatu 'alal a'mal. Contoh yang lain, Rasulullah SAW biasa itikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan. Tapi karena ada sesuatu uzur, beliau suatu ketika tidak sempat itikaf di bulan Ramadan. Maka beliau ganti itikaf di bulan Syawal. Agar itikaf tahunan yang biasa beliau lakukan tetap apa ini? Terjaga. Di sini ya. Lain kalau yang mental-mentalnya itu mental-mental malas, ahlul futur. Nah, yang lalu biarlah berlalu. Nah, gitu ya. Nah, kita jalani apa yang ada nanti. Tidak punya semangat untuk menjaga amalan. Lain kalau prinsipnya al-muhafadzatu 'alal a'mal, dia cari apakah bisa mengganti yang luput itu dengan sesuatu yang setara dengannya. Kalau bisa dilakukan agar amalannya tetap apa ini? Terjaga. Demikian. Para bintina asyakumullah. Contoh yang lain, biasa korban setiap kali datang hari raya Idul Adha, korban hari pertama. Tapi qadarallahu wa ma syaa fa'al, hari pertama itu dia belum sempat beli hewan korban dan uangnya habis. Bagi yang prinsipnya al-muhafadzatu 'alal a'mal, itu tidak menyerah begitu saja. Gak apa-apa, tahun ini enggak. Mudah-mudahan tahun depan bisa. Lah, dia masih terus berusaha untuk bisa mengamalkan kebiasaan itu. Nah, kali dapat rezeki, hari kedua. Hari tasrik, ya. Hari ketiga. Ya. Nah, ketika hari kedua atau hari ketiga ada rezeki, langsung dia beli hewan korban. Agar kebiasaan tahunannya dia menyembelih hewan korban tetap apa ini? Terjaga. Seperti itu. Itu namanya al-mukhafadatu 'alal a'mal. Paham semua ya? Penting. Jangan sampai prinsipnya apa ini? Yang lalu biarlah berlalu. Kalau itu sih urusan khudil afwa, yang lalu biarlah berlalu ya. Maafkan ya. Yang lalu biarlah berlalu ya. Nah, enggak usah dipikirkan ya. Mohon maaf. Terlebih lagi, tapi kalau untuk al-muhafadzatu 'alal a'mal enggak bisa. Yang lalu biarlah apa ini? Berlalu. Tapi bagaimana yang berlalu itu tetap bisa apa ini? Dikejar. Nah, kemudian dalam hadis ini ada faedah yang lain. Barakofikum. Keutamaan melakukan ibadah di malam hari. Nah, ibadah itu diamalkan kapanpun. Ya, kalau memang tidak ada ketentuan waktunya. Tapi kalau ibadah yang sifatnya bebas tadi dilakukan di malam hari, pahalanya lebih apa ini? Besar daripada di siang hari. Misalkan membaca Al-Qur'an. Enggak ada ketentuan waktunya kan? Kapanpun bisa. Tapi pahala membaca Al-Quran di malam hari, apalagi seperti ke malam terakhir, itu lebih afdol, lebih banyak pahalanya daripada dilakukan di siang hari. Ya, nah itulah kenapa kalau sepertiga malam terakhir bulan Ramadan itu ada syariat untuk menghidupkan apa ini? Malam dengan ibadah. Kenapa harus menghidupkan malam dengan ibadah? Karena pahalanya lebih banyak. Seandainya pahalanya sama saja, ya kita pilih paginya saja, malam ngantuk. Ya kan? Tapi mengapa harus menghidupkan malam untuk ibadah? Karena memang ibadah di malam hari, bagi ibadah-ibadah yang tidak punya waktu tertentu, itu lebih afdol daripada di selain waktu malam. Begitu, barakallahu. Ini dalilnya ini. Man nama an hisbihi minal layli aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatid dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal layli. Yang menyebut kata-kata malam itu berarti hukum asal keutamaannya, ya. Nah, tapi kalau dikejar karena ada udzur dilakukan antara sholat subuh sampai sholat duhur dianggap sama, dianggap sama dengan ketika malam hari. Menunjukkan malam hari itu sebetulnya adalah asal keafdolan. Kita lanjutkan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahutaala wa an Abdullah ibn Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma qala dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda kepadaku, ya Abdullah, wahai Abdullah ibn Amr, la takun mithla fulan, engkau jangan seperti si fulan, kana yaqumul lail, dulu dia rajin sholat malam, fataroka qiyamal lail, sekarang sudah enggak pernah sholat malam. Mutafakun alaih. Nah, di sini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ini cukup jelas sebagai dalil prinsip al-muhafadatu alal a'mal. Bahwa Rasulullah menasihati Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu taala anhuma agar tetap menjaga amalan yang ia lakukan dan jangan meniru orang yang dulu beramal soleh kemudian meninggalkannya, seperti yang dulu biasanya rajin sholat malam sekarang nggak pernah sholat malam lagi karena nggak bisa menjaga, dan itu tidak boleh dicontoh. Tidak ada pesan sebaliknya untuk menjaga apa ini? Amalan yang telah diamalkan. Kalau sudah punya azam atau tekad yang kuat sholat malam, ya terus dijaga. Bagaimana caranya supaya sholat malamnya terus apa ini? Bisa diamalkan. Nah, barakallahu. Ini sesuai dengan apa ini? Babul muhafadzatu 'alal amal. Kasusnya ialah salat malam. Yang biasanya salat malamnya rajin kemudian tidak sama sekali. Berarti tidak menjaga amalnya. Jadi ada pesan sebaliknya. Kalau sudah bertekad untuk salat malam, maka teruslah menjaganya. Ikhwan fillah jazakumullah, ada beberapa kiat agar bisa tetap menjaga salat malam. Yang pertama ialah an-niyatus shalihah. Niat yang baik. Jadi harus dimulai dari niat. Ya, salat malam yang dilakukan harus niatnya lillahi ta'ala, untuk mengharap ridha dan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menambah pundi-pundi amal sholih. Nah, bukan untuk pantas-pantasan saja, bukan untuk pamer riya dan sum'ah. Bukan kondisional, mau kenaikan pangkat misalnya salat malam biar pangkatnya naik, ya, temu ujian biasanya salat malam, ujian selalu, ya sudah selalu juga salat malamnya, niatnya sudah enggak baik, ya, atau ya supaya dikatakan mantu yang solih. Pas di rumah mertua sholat malam, pulang dari mertua ya sudah, ma'asalamah sholat malamnya. Niat-niat yang bukan karena Allah Ta'ala tadi harus dijauhi, ya, harus dijauhi. Yang kedua, as-sidqu. Harus punya kejujuran, tekad. Asidku fil azm. Ini penting. Kemauan yang kuat, tekad yang bulat dan jujur. Ya, ditanya sendiri, memang jujur pengen bangun apa enggak? Begitu. Ya, soalnya memang kadang-kadang itu, ya rencananya memang enggak bangun. Ya, ya. Nah, mau tidur rencananya memang nggak bangun untuk bangun malam, nggak ada rencana, nggak punya geget, nggak punya tekad yang kuat, ya. Tak tidur tak puasnya. Kalau ada yang bangunkan, ya alhamdulillah. Kalau tidak ada yang bangunkan, wasyukurillah. Ya, nah, syukur-syukur, ya. Tidurnya puas. Tidur enggak pakai alarm, enggak pakai ada pengingat atau pesan-pesan ke yang lain di sampingnya, enggak. Berarti enggak punya apa ini? Kejujuran, tekad. Dia harus punya tekad yang jujur, ya. Tekad. Nanti malam aku harus bangun. Gitu. Nah, ya kayak orang pecandu bola, Piala Dunia. Kebiasanya kalau ditonton di Indonesia itu kan dini hari. Aku harus bangun. Tekad, ya kan? Nah. Tim favoritnya lagi berlaga, ya. Aku harus bangun, begitu. Bangun betulan. Nah, teman-teman ya. Kamu tolong telepon aku ya. Atau bangunkan aku. Ya, jangan sampai lewat pertandingan menarik. Loh, segala usaha dilakukan supaya dia bangun. Nah. Itu untuk sebuah apa ini? Nonton bola. Enggak berpahala. Ya kan? Nah. Berpahala apa enggak? Enggak. Ya, nah. Jangan tanya lebih dari itu ya. Pembahasannya bukan masalah bola. Pembahasannya adalah contoh tekad seseorang ya. Nah. Kalau untuk nonton bola dini hari saja, orang-orang yang malas-malas itu jadi semangat kok. Tekadnya jadi bulat, sebulat bola. Itu enggak berpahala. Nah, ini salat malam itu berpahala. Keutamanya besar. Bahasa kasarnya, masa kalah dengan tekadnya para penggemar bola. Mereka bertekad bulat untuk melihat bulatnya bola. Padahal enggak berpahala. Jadi ini harusnya tekadnya itu berkali-kali lipat. Kenapa? Karena yang diburu memiliki pahala dan fadilah yang besar. Pesan ke istrinya, nanti kalau bangun aku bangunkan ya. Alarm, pasang telinganya. Nah, teman-temannya supaya nelpon. Teleponnya di loudspeaker. Ya, saling mengingatkan. Nah, kan usaha. Ada tekad, ya. Coba bertanya sendiri pada diri kita masing-masing. Ada tekad enggak? Itu, ketika mau tidur. Kalau enggak ada tekad, wah ini susah. Mengsengaja, yes. Pengen tidur sampai puas, ya. Nah, gitu susah bangunnya. Nah. Yang ketiga, doa. Ini memperbanyak doa akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang Allah syariatkan itu tidak mungkin bisa kita amalkan tanpa pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus banyak berdoa, minta bantuan dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa bangun malam. Nah, kalau Allah yang membangunkan, gak akan ada yang bisa apa ini, ngipas-ngipasi dia. Bagaimana cara Allah membangunkan? Itu Allah Maha Kuasa. Nah, ada saja sebab-sebabnya, ya. Mungkin ada suara petir. Ya. Coba baik. Wah, udah jam 3. Astagfirullah. Nah, atau dia mimpi, ya. Nah, tapi mimpi apa enggak tahu ya. Terus terjaga. Ya. Pokoknya banyak sebab-sebabnya. Kalau Allah membantu kita bangun, maka gampang bangunnya. Yang keempat, Al-Qailulah, tidur siang. Ya, namanya usaha, ya. Jangan bilang enggak bisa, Ustaz, kerja. Ya, saya jangan ditawar-tawari, jangan tawar-menawar sama saya. Mau saya bukan pembuat syariat. Coba kasih tahu aja. Ya, istirahat siang, tidur siang, ya. Nah, tidur siang itu bisa membuat orang tidur malamnya tidak terlalu panjang. Karena sudah diisi bensinnya di siang hari, ya. Nah, jadi dia tidur malam tidak terlalu capek. Kalau terlalu capek, itu biasanya bablas tidurnya. Nah, tidur siang itu termasuk sunnah. Mustahab. Bukan kebiasaan semata. Wa fi riwayat, dari sebuah riwayat, taqayyalu fa'ina syaitun la taqayyal. Istirahat sianglah kalian, karena setan itu enggak istirahat siang. Itu gentayangan. Nah. Ya. Nah. Saya enggak ada urusan dengan perusahaan manapun. Nah, ya. Jangan minta udur sama saya bukan pembuat syariat. Nah, ya. Cuma ngasih tahu saja. Begitu. Siang tidur, istirahat. Nah. Kalau orang yang jadi pegawai, ya. Masuk jam 7, pulangnya berapa? Jam 4, jam 5 ya. Nah. Siang ada istirahat tidur enggak? Ya enggak, kerja tidur terus. Nah, gajinya minta tambah tapi tidur terus. Nah, ada. Tapi kalau wira swasta gampang, ya. Nah, buka toko siang tutup tidur, sore buka lagi nggak masalah. Ya, memang wira swasta itu enak, ya, nggak ada ikatan. Assalamualaikum. Apalagi yang nggak sibuk dengan pekerjaan, ya, nah, pengangguran, tambah enak lagi. Lebih memungkinkan untuk bangun malam, ya. Saya bukan berarti mengajurkan adanya pengangguran, bukan, ya. Nah, diurusannya mudah bangunnya, ya. Nah, nggak ngapa-ngapain itu biasanya cepat bangunnya, ya. Nah, nggak tidur terus kan bosan, ya. Nah, pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam tidur. Akhirnya apa ini? Malam gak bisa tidur, melek sampai subuh. Daripada mencicil terus, ya, mending sholat malam. Itu pengangguran. Nah, jadi al-muhim ikhwan fillah azakumullah, al-qailulah atau tidur siang atau istirahat siang itu sangat membantu untuk bisa bangun malam. Tapi gak wajib. Ya, mohon maaf. Saya tidak bermaksud menyinggung perasaan para pegawai yang dinas-dinas masuk siang hari tadi, ya. Tidak wajib. Dan bukan satu-satunya cara untuk bangun malam. Seandainya tanpa tidur siang bisa bangun malam, mengapa tidak? Kan penunjang saja. Baik. Yang ke? Lima. Ini cara yang kelima. Takrilu to'am bilail. Mempersedikit makan di malam hari. Nah, ini tidak ada urusan dengan kesehatan, ya. Atau hobi, ya. Itu kalau tidur dalam kondisi terlalu kenyang. Wah, ini benar-benar bisa bablas. Ya. Udah gak kuat. Bablas. Tidurnya bablas. Kebanyakan makan. Taklilu to'am. Bukan takut to'am, ya. Nah, lain. Kalau taklil to'am itu makannya sedikit di malam hari, tapi kalau takut to'am juga makan. Jadi ini gak ada kaitannya dengan terapi-terapi kesehatan. Ini kaitannya dengan masalah bangun malam. Ya. Nah, kalau makannya sedikit di malam hari, itu biasanya mudah terbangun karena lapar. Awalnya bisa tidur. Tapi kan tidur itu juga menguasai energi. Ya. Karena suplemennya itu sedikit, biasanya dia terbangun. Bangun-bangun lapar. Dah. Karena lapar, cari makan susah, semua warung tutup. Ya. Lemari es juga dingin dan semua. Mau nyalakan kompor malas. Nah. Ya. Daripada nganggur, salat malam. Gitu. Tapi kalau suplemennya penuh, nah ini biasanya enggak terbangun. Dengkurannya juga top. Nah, mantap. 15. Baik. Ini enggak ada kaitannya dengan orang kurus sama orang gemuk, ya. Nah. Jangan dibilang orang gemuk enggak bisa bangun malam. Jangan bilang orang kurus mesti bisa bangun malam. Enggak, semuanya kembali kepada yang tadi. Nah, kalau orang gemuk kelaparan, wah, malah enggak bisa tidur. Ya. Kalau orang kurus kelaparan masih bisa ditahan. Nah. Nahannya itu lebih besar orang kurus, ya, daripada orang gemuk, ya. Nah. Sehingga potensi untuk bisa bangun malam ada pada yang gemuk. terbangun, lapar, terbangun lagi, lapar lagi. Nah, ya, dan kurus besar bila menahan. Nah, itu urusan cara bangun malam. Ini bukan adab qiyamul lail, tapi kiat agar bisa bangun apa ini? Malam. Nah, kalau kita sudah berhasil, ikhwan abidina azakumullah, nah ini gunakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Wahai Abdullah, jangan seperti si fulan, dulu rajin bangun malam, sekarang sudah tidak pernah bangun malam. Artinya jagalah bangun malam kita itu. Jagalah kiat-kiatnya tadi. Dan sekali lagi, kita harus berusaha untuk melakukannya dan mengamalkannya. Nah, jangan cuma bisa berkata, ya, aku pernah bangun malam. Dulu aku waktu mondok, wah, sajin. Sekarang gimana? Wah, enggak pernah. Wah, ya. Itu kenangan indah di masa lalu. Ya. Kita ini bukan orang yang suka apa ini? Berangan-angan dalam kenangan masa lalu atau larut dalam kenangan-kenangan masa lalu. Ya. Nah, tapi kita harus apa ini? Menatap masa depan yang lebih baik. Kalau yang lalu itu bagus, maka pertahankan supaya kenangan itu terus ada sampai sekarang dan akan terus berlanjut sampai mati. Baik. Selanjutnya, qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa ana Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha ia berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu shalah min al-laili min waja'in aw ghairihi shalla min an-nahari tintai asfaratan. Riwayat Muslim. Rasulullah SAW kalau tidak sempat sholat di malam hari karena sakit atau yang lain, beliau mengamalkannya di siang hari 12 rakaat. Riwayat Imam Muslim. Nah, ini jelas terkait dengan bab-bab ini, al-muhafadzatu 'alal a'mal. Enggak sempat malamnya, ya siangnya. Pokoknya jangan sampai apa ini lewat begitu saja. Jangan berprinsip dalam hal ini yang lalu biarlah berlalu. Tidak, tapi selama bisa dikejar, kita kejar supaya terjaga amalan itu. Dan faedah yang penting lainnya, fana bidina alsakumullah, kalau sholat malam itu dikerjakan di siang hari karena ada udzur ketika malam hari, maka pelaksanaannya rakaatnya genap. Ini faedah. Faedah fikih. Sebagian ulama berpendapat bahwa kalau sholat malam yang ganjil itu dikerjakan di siang hari, maka jumlah rakaatnya genap. Ya, misalkan kita biasanya sholat malamnya itu 3 rakaat, maka genapnya 4 rakaat. Kalau 11 rakaat, genapnya apa ini? 12 rakaat. Ada juga yang berpendapat hadis ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul itu bukan mengqadha sholat malam yang ketiga, yang luput, tapi sholat sendiri di siang hari agar dapat pahala yang sama. Seandainya qadha, maka rakaatnya harus sama. Kalau yang ditinggalkan 11 rakaat, ya qadhanya 11 rakaat. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi itu ialah sholat di siang hari agar dapat pahala yang sama dengan sholat ketika malam hari yang tidak bisa dilakukan karena apa ini? udur, bukan mengkodoknya. Karena kalau kodok, jumlah rakaatnya sama. Sementara ini, enggak sama. Kalau malam ganjil, kalau siang genap. Berarti sholat lain. Tapi supaya apa ini? Bisa mengejar yang luput dari sholat malam. Namun yang lain berpendapat, ini kodok. Dan kalau dikodok siang hari, harus apa ini? Genap rakaatnya. Di para ulama terjadi perbedaan pendapat dalam masalah itu. Ini menunjukkan qadha dari sholat malam ataukah sholat lain agar bisa mendapat pahala yang seimbang dengan sholat malam. Kalau sholat lain tadi bukan qadha, maka gak ada muskilah. Kenapa? Tapi kalau qadha barakallahu fikum, maka menurut pendapat ini muskilah. Qadha itu harus sama. Tapi bagi yang lain gak ada muskilah. Kalau siang diqadha dengan genap. Nah ini bisa dibaca dalam fikus sunnah di Nisa atau fikus sunnah ala do'i kitab sunnah. Nah, dan juga dalam kitab-kitab fikih yang lainnya sebutkan banyak pembahasan masalah itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wa atuh.